ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukumnya bermain boneka yang berbentuk makhluk hidup? Ya. Boneka itu hanya dibolehkan untuk siapa? Untuk mainan anak kecil. Mainan anak kecil. Itu pun anak kecilnya untuk anak perempuan saja. Boleh, tapi tidak boleh menyerupai 100%. Jangan menyerupai penuh. Jelas ya? Itu kalau ada manfaatnya dalam mendidik, maka itu tidak ada masalah, insyaAllah ta'ala. Ya, ini ada yang bertanya juga tentang hewan-hewan yang sudah diawetkan. Seperti misalnya burung-burung yang sudah diawetkan itu, dipajang sebagai hiasan. Nah, itu kan banyak sekarang ya. Burung-burung, binatang-binatang, apalagi kadang hewan-hewan langka diawetkan. Ya. Nah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kita sudah bahas ya. Pembahasan tentang tauhid, segala hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan, apa yang dilarang itu tidak diperbolehkan. Dan ini dari'ah besar mengantar kepada hal yang dilarang. Karena itu tidak boleh memajang, walaupun dia hewan asli, tapi diawetkan, itu bisa mengantar kepada kekeliruan. Ya, saya diberitahu oleh sebagian orang, katanya di barat sana itu malah ada orang-orang yang diawetkan, orang-orang yang benaran diawetkan. Iya. Masyaallah lafiyah.